بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, kita sekarang melanjutkan pembahasan bab yang berikutnya, bab nawa'il Qur'an. Fa'akul babu nawa'il Qur'an, bab tentang nawa'il Qur'an. Ini masalah pertama yang kita angkat pada bab ini, yaitu apa yang dimaksud dengan nawa'il Qur'an pada hadis yang kita bahas. Al-muradu bi nawa'il Qur'an. Baik, qala al-Hafiz rahimahullahu taala fil Fath. Juz yang kedua, halaman 336. Ketika mensyarah hadis nomor 775. Kata beliau pada makna an-nawair, ay as-suwaru al-mutamathilatu fil ma'ani. As-suwaru al-mutamathilatu fil ma'ani kal maw'idhah awil hukum awil qasas. Kata beliau, nawair adalah surat-surat yang semisal dalam maknanya, seperti maw'idhahnya atau hukumnya atau kisah-kisahnya. La al-mutamathilatu fi adadil ay. La al-mutamathilatu fi adadil ay. Bukan surat-surat yang semisal dalam jumlah ayatnya. Beliau menukil ucapan Al-Muhibb al-Tabari. Qala al-Muhibb al-Tabari rahimahullah. Qala al-Muhibb al-Tabari rahimahullah. Kuntu adhunnu anna al-murada biha annaha mutasawiyatun fil 'addi. Kuntu adhunnu anna al-murada biha annaha mutasawiyatun fil 'addi. Hatta i'tabartuha falam ajid fiha shay'an mutasawiya. Falam ajid fiha shay'an mutasawiya. Kata beliau, saya dahulu mengira, menduga yang dimaksud dengan nawair adalah ayat yang sama, surat yang sama jumlah bilangan ayatnya. Hingga aku i'tibar, aku teliti, ternyata aku tidak mendapati padanya sedikit pun yang sama jumlah ayatnya. Titik. Maka jelas yang dimaukan dengan kata-kata nawa'il Qur'an dalam hadis yang akan kita bahas nanti adalah surat-surat yang semisal pada maknanya, entah pada mu'idhahnya atau hukumnya atau kisah-kisahnya, bukan yang sama jumlah ayatnya. Sekarang kita baca hadisnya. Fa'akul al-hadithul rabi' wa thalathun. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله بركاته عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لقد علمت Ayuna laqad ta'allamtu an-nadha'ira. Sungguh aku telah mempelajari an-nadha'ir allati kana Rasulullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhunna ithnaini ithnaini fi kulli raq'ah. Sungguh aku telah mempelajari nawair yang dahulu Nabi Muhammad SAW membacanya dua-dua dalam satu rakaat. Ya, membaca dua surat dalam satu rakaat. Kata sang rawi, faqama Abdullah. Maka bangkitlah Abdullah. Wadakhala ma'ahu al-qamah. Dan masuk bersama dengan beliau al-qamah. Wa kharaja al-qamatu fasalnahu. Kemudian al-qamah keluar, kami pun bertanya kepada al-qamah. Faqala, katanya al-qamah, ishruna suratan min awal mufassal ala ta'lifi Ibni Mas'ud. An-Nadha'ir yang dimaksud adalah 20 surat dari awal mufassal sesuai dengan tertib surat pada mushaf Abdullah bin Mas'ud. Akhiruhunna al-hawamim hamduhan wa amma yatasaalun. Yang akhirnya adalah hawamim. Ini hamim tuhan dan amma yatasaalun. Al-hadith akhrajahu Muslim. فقال رحمه الله حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث. Dia pernah mendengar Abu Wa'il, ini syaqiq di atas, memberitakan, menyampaikan hadis, anna rajulan jaa ila Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang datang menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, dia berkata, inni qara'tul mufassal al-laylata kullahu fi raqah. Sesungguhnya aku membaca Al-Mufassal, surat Mufassal, malam ini semuanya dalam satu surat, dalam satu rakaat dia membaca semua surat Mufassal. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah, hadzan ka hadzal syi'r, hal seperti hadzal syi'r. Al-hadzu maknanya adalah syiddatul isra', syiddatul isra'i wal ifrati fil ajalah. Sangat cepat dan sangat melampaui batas dalam terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Al-hadz. Tayyib, ini masalah kedua yang kita angkat dalam pembahasan bab ini tentang maksud daripada al-hadz. Ya, al-hadzu maknanya adalah syiddatul isra', syiddatul isra' wal ifratu fil ajalah. Bacaan yang sangat cepat dan melampaui batas dalam terburu-buru membaca. Apa hukumnya? Baik. As-sur'atu fil qira'ah ala qismain. Ya. Tilawah atau membaca Quran dengan cepat ada dua macam. Yang pertama ialah sur'atul qira'ah min ghairi iqamati hurufil ay. Ya, sur'atul qira'ah min ghairi iqamati hurufil ay wala mura'ati iqamatil lafzi. Waduna tafakkurin lil ma'ani. Yang pertama, bacaan yang sangat cepat dengan tanpa menegakkan huruf-huruf pada masing-masing ayat. Tidak jelas hurufnya. Dengan tanpa pula memperhatikan lafadznya dan dengan tanpa tadabbur. Jadi ketika membaca sangat cepat sampai hurufnya itu tidak jelas. Ini yang dikatakan al-madhmumah. Sur'atun madhmumah yang dicela, dan inilah yang dimaksud dengan hadz yang dikecam oleh sahabat Abdul bin Mas'ud dalam riwayat ini. Ini yang dilarang, yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita baca sekarang ini. Ada lagi yang kedua, ialah sur'atul qira'ah ma'a iqamatil lafzi wa fahmil ma'na. Ya, bacaan yang cepat tetapi tetap menegakkan lafadznya, menegakkan huruf-hurufnya dan memahami maknanya. Ini dikarenakan orang tadi sudah sangat-sangat pandai, fasih, lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, dikarenakan dia sering membaca, sering mengulang-ulang sampai betul-betul lancar, lanyah, kata orang Jawa itu. Nah, yang ini diperbolehkan. Kalau dibahasakan oleh Al-Qawi Iyab adalah qalilatul hadzi. Al-had yang sedikit gitu. Sedikit ada hadzunya. Ini bacaan sebagian salaf ketika kita membaca atau mendengar athar sebagian salaf yang mereka membaca Al-Qur'an dengan cepat, khatam dalam sekian hari, bahkan khatam dalam sehari, bahkan khatam dalam dalam sekian rakaat dan segala macamnya, itu ini yang dimaksud. Mereka baca sangat cepat, sangat fasih, sangat lancar, tapi tetap dengan menegakkan hurufnya, lafadznya dan memahami maknanya. Yang ini diperbolehkan. Dan nanti akan ada pembahasan berikutnya nanti setelah selesai pembahasan hadis, mana yang lebih afdal, bacaan tartil ataukah bacaan dengan surah. Barakallahu fikum. Baik, lanjut hadisnya. Faqala Abdullah, berkata Abdullah, hadzan ka hadza syair? Apakah itu adalah hadz seperti hadza syair? Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, laqad araftu an-nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqrinu bainahunna. Sungguh aku telah mengetahui nadha'ir, surat-surat nawair yang dahulu Rasulullah SAW menggantikan antara keduanya. Qala, kata sang rawi, fadzakara 20 suratan, ya. Dia membawakan 20 surat minal mufassal. Surataini surataini fi kulli raka'ah. Dibaca dua surat dalam masing-masing rakaat. Taib, disebutkan dalam riwayat ini adalah ishruna suratan, 20 surat. Antum tulis pada kata-kata 20 itu pada lafaz Bukhari atau Muslim. Fi riwayati Muslim nomornya 1911 -278 tahta rakam di bawah nomor 822 dengan lafaz 18 minal mufassal, 18 minal mufassal wa surataini min ali hamim, wa surataini min ali hamim. Ya, 20 itu 18 surat mufassal dan 2 surat dari Alu Hamim yang dimuliakan Hamim. Taib, penjelasannya dalam bab ini. Dan juga tadi, taib, saya bawakan ucapannya Al-Hafidh. Qala Al-Hafidh fil Fath juz yang kedua, halaman 336. Setelah membawakan riwayat Muslim di atas, hadza muskil. Hadza muskil, ini ada iskal. Li'anna riwayati lam takhtalif أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان. Karena riwayat yang ada, enggak ada khilaf, tidak ada pada 20 surat tadi dari hawamim selain ad-dukhan. Jadi muskil, ini hadis riwayat menunjukkan ada 2 surat dari ad-dukhan, dari hawamim. Sementara riwayat yang ada semuanya enggak ada khilaf. Untuk yang hawamim hanya satu, hanya hamim ad-dukhan. Maka kata beliau, fayuhmalu ala taghlib. Maka dibawa ke mana taghlib, yang pada mana aghlabiyah. Mana dominan. Ya, dibawa pada mana aghlabiyah. Jadi mayoritasnya begitu. Mayoritasnya adalah mufassal. Tapi yang pasti yang dari hawamim hanya satu, hamim ad-dukhan. Atau ihtimal yang kedua, fihi hadf, kata beliau, au fihi hadfun. Atau padanya ada yang mahdhuf, ada yang dibuang. Ka'annahu qal wa surataini ihdahuma min ahli hamim. Dan 2 surat salah satunya dari ahli hamim. Intinya adalah bahwasanya untuk yang hawamim cuma satu, hamim ad-dukhan. Selebihnya mufassal. Baik. Iskal yang kedua pada lafaz Imam Bukhari di atas. Kata-kata akhiruhunna al-hawamim hamim ad-dukhan wa amma yatasaalun. Ada kata-kata amma yatasaalun. Kata Al-Hafidh, muskil juga. Beliau mengatakan muskil. Lianna hamim ad-dukhan akhiruhunna fi jami' riwayat. Karena hamim ad-dukhan itu pada akhir 20 surat di atas. Dalam semua riwayat. Dalam semua riwayat. Ala kulli hal, itu ada iskal di dalamnya. Nanti akan semakin jelas. Nanti akan dibawakan insyaAllah surat yang dimaksud. Kita bawakan satu persatu dari hatinya Abu Dawud. Nanti akan dibawakan di bawah insyaAllah. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ketika syarah hadis juga demikian, beliau membawa pada makna itu enggak ada pertentangan dimanakan dengan aghlabiyah. Ya, rawat yang mengatakan 20 surat dan yang mengatakan 18 yang 2 dari hawamim, itulah ta'arud fi, enggak ada ta'arud padanya, karena ini mawkan adalah mu'wamul isyrin min fasal, mayoritas yang 20 itu dari mufassal. Tayyib. Faedah disebutkan di bawah itu, fa'akul faedah ja'a inda Abi Dawud Sunan sardu hadhihi suwar, datang di Abu Dawud dalam sunannya penyebutan semua suara-suara tadi. Ini masalah berikutnya yang kita angkat terkait dengan sardu an-nawair, ya, penyebutan semua surat-surat nawair. Saya imlakan. Qala al-imam Abu Dawud rahimahullah. Qala al-imam Abu Dawud rahimahullah. Hadith nomor 1396. Haddathana Abbad ibn Musa. Haddathana Abbad ibn Musa. Akhbarana Ismail bin Ja'far. عن إسرائيل an Abi Ishaq an Alqamah wal Aswad qala ata ibnu Mas'udin rajulun, datang kepada Abdullah bin Mas'ud seorang laki-laki. Faqala, dia mengatakan, inni qara'tul mufassala fi raka'ah, aku membaca surat mufassal dalam satu rakaat. Faqala, maka berkata Abdul Mas'ud, ahadzan kahadzi syi'ri, apakah ini had kayak hadnya syair? Belum mengatakan lakinin nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'un nadha'ira as-surataini fi raka'ah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah membaca nadha'ir, dua surat dalam satu rakaat. Sekarang beliau merinci An-Najmu War-Rahman fi raka'ah, An-Najm dan Ar-Rahman dalam satu rakaat. Waqtarabat Wal-Haqqa fi raka'ah, kemudian Iqtarabat ini Al-Qamar dan Al-Haqqah dalam satu rakaat. Wattur wadh-dhariyat fi raka'ah, ya, At-Tur dan Adh-dhariyat dalam satu rakaat. Wa idza waqa'at wa nun fi raka'ah, yang berikutnya adalah idza waqa'at, yakni Al-Waqi'ah dan surat Nun Al-Qalam dalam satu rakaat. Wa sa'ala sa'il wan-nazi'at fi raka'ah, yang berikutnya fas'ala sa'il ila al-ma'arij dan an-nazi'at dalam satu rakaat. Yang berikutnya lagi wa wailun lil mutaffifin wa 'abasa fi raka'ah, yang kedua, yang berikutnya surat wailul mutaffifin ini al-mutaffifin dengan 'abasa dalam satu rakaat. والمتثر والمزمل في ركعة، المتثر dan المزمل dalam rakaat. وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. هل أتى إنه الإنسان dan لا أقسم بيوم القيامة إنه القيامة dalam rakaat. وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة. Dan amma dan al-musrat dalam satu rakaat. Wad-duhan wa idha syamsu kuwirat fi rakaat. Dan ad-duhan dan takwir dalam satu rakaat. Total semuanya adalah 20. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud setelah itu, hadha ta'lifu Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini adalah ta'lif, susunan tertib surat dalam mushafnya Abu Dawud, dalam mushafnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba, wa hadza isnadun sahih, ini isnadnya sahih, barakallahu fikum. Tayib, di antara yang menyebutkan semua surat di atas Al-Amash, wa mimman sarada Al-Amash an Nabi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud. Qala al-Amash, berkata Amash, awwaluhunna ar-Rahman wa akhiruhunna ad-Dukhan, awalnya ar-Rahman, akhirnya ad-Dukhan. Thumma saradaha, kemudian beliau menyebutkan semuanya. Akhraj Ibnu Khuzaimah min tariqi Abi Khalid al-Ahmar anil Amash, ini dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dari jalurnya Abu Khalid al-Ahmar dari al-Amash. Wa mimman saradaha, dan termasuk yang menyebutkan semua tadi adalah Muhammad bin Salamah bin Kuhail an abihi an Abi Wa'il akhrajahu Tabrani, lakin qaddama wa akhar, dia ada yang mengedepankan, ada yang mengakhirkan takdim mutakhir fi ba'dhin wa hadzafa ba'dhaha, dan sebagainya dihapus. Namun Muhammad dhaif, Muhammad adalah dhaif. Lihat Fathul Bari juz yang kedua halaman 336. Ini adalah semua surat yang dikatakan An-Nadha'ir dengan riwayat yang masyhur yang dari riwayatnya Abu Dawud rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam bisawab, sementara cukup. Nanti akan dibahas kembali insyaallah masalah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis dan bab ini insyaallah tabaraka wa ta'ala. Rabbika fiilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.